Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an ayyuhal musyahidun haibba wal mustami'ul kiram, para pemirsa dan para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah. Pada beberapa pertemuan lalu kita membahas serta latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-13, yaitu terkait dengan fi'il mudhari yang majzum dikarenakan oleh jawab talab, baik talab itu adalah dalam bentuk fi'il amar maupun fi'il nahi. Ini alhamdulillah sudah kita tuntaskan pada pekan yang lalu. Insyaallah malam ini kita masuk kepada satu kaedah yang baru. Kaedah yang baru yaitu terkait dengan nutbah. Nah, sebelum masuk kepada ini, ada satu kemarin pertanyaan kalau tidak salah dari Ummu Fatimah, itu riwayat hadis yaitu tahabbu. Ya. Di dalam Mu'jam At-Tabrani, itu Mu'jam Al-Awsat, dari Imam At-Tabrani, itu harakatnya dhammah. Tahadu tazdadu hubban. Tahadu tazdadu hubban. Nah, adapun konteks yang tahadu tahabu, itu umumnya harakatnya barifathah. Nah, tahadau tahabu. Tahadau tahabu. Ini saya perhatikan harakat fathah yang lebih sahih. Harakat fathah yang lebih sahih, ada kemungkinan di riwayat Imam At-Tabrani, yaitu Mu'jam Al-Awsat, itu mungkin harakatnya apa, terjadi kesalahan dalam mentik ya. Nanti bisa kita lihat asalnya. Ya. Oke, ada baiknya saya tulis dulu. Nah, ini juga terkait dengan fi'il mudhari sebagai jawab talab. Ya. Tahabu. Ini terdapat dalam kitab-kitab sunan. InsyaAllah hadisnya sahih. Kemudian di Mu'jam Al-Awsat li Imam At-Tabrani, harakatnya dhammah. Iya. Memang cukup masyhur ya. Cukup masyhur di harakat dhammah. Ini ada kemungkinan karena sudah terbiasa membacanya. Ada kemungkinan salah. Tazdadu. Saya melihat itu ada kesalahan. Ya. Tazdadu. Hubban. Ya. Nah, ini kita kembalilah ke fi'il madinya. Nah, fi'il madinya adalah tahada. Ini fi'il madi. Tahada, timbangan tafa'ala. Ya. Itu saling mengasih hadiah. Tafa'ali timbangnya. Nah, kalau kita ke mudhari'nya tafa'ala, ya tafa'alu. Nah. Ya tafa'alu. Ini mudhari'nya, ya tafa'alu. Nah, kemudian kembali pada fi'il ini, tahada yataha. Nah, yatahada. Tafa'ala yatafa'alu. Tahada yatahadayu. Asalnya adalah yatahadayu. Nah, karena ini adalah ini apa? Alif, bukan ya, walaupun asalnya alif. Karena dari kalimat apa? Itu kalimat hadiah itu bisa terlihat daripada kata lain, hadiah. Nah, ini alif, karena alif tidak mungkin bisa diharakatkan dhammah, karena ini ta'adzur, sama seperti hukumnya seperti isim maksur, yaitu kata Musa atau yaitu Mustafa atau Al-Mustashfa. Nah, itu adalah isim maksur, yang isim diakhiri oleh alif, tidak bisa diharakatkan dhammah, baik maupun fathah. Ya, demikian juga kasrah. Nah, di sini alif tidak bisa diharakatkan dhammah dan juga tidak bisa diharakatkan fathah. Kenapa? Karena ini alif. Nah, ini fi'il mu'tal akhir. Nah, yang jelas ini bentuk apa timbangannya. Nah, tahada, ya tahada. Nah, sekarang amarnya. Amarnya adalah apa? Afan? Ya, cara bikin amar adalah dari fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari, yaitu buang huruf mudhara'anya. Nah, buang huruf mudhara'anya. Ya. Kemudian sukunkan akhir. Sukunkan akhir. Karena di fi'il sahih. Sedangkan fi'il mu'tal dibuang huruf illatnya. Jadi tahada. Nah. Tahada. Nah, kemudian kalau dia, ini kan artinya tahada engkau. Nah, kalau dia untuk dua orang adalah tahadaya. Nah, tahadaya. Ini apa? Tuqlabu alif ya. Kembali alifnya, tapi tuqlabu alif ya. Jadi alif. Jadi apa? Jadi ya. Jadi tahadaya. Nah, ini apa? Dua orang. Saling ngasih hadiah. Nah, tafa'ala, tafa'al, tafa'ala. Ini hasfun nun. Dibuang nunnya. Itu fi'il amar. Kena bersambung di alif tasnia. Hasfun nun. Dibuang nunnya. Nah, kemudian untuk jamaknya kalian, nah, adalah taha, taha asalnya taha dayu. Itu asalnya. Iya. Asal apa? Taha dayu. Tahada, ianya, kemudian kasih waw jama'ah. Taha, ini asalnya, taha dayu. Nah, di dalam kaedah Arab, ya baris dhamma ataupun ya baris kasra itu thiqal, berat. Nah, maka itu apa? Maka dibuang huruf illatnya. Apa yang terjadi? Jadi-jadi tahadaw. Nah, itulah dia. Kembali ini dia. Jadi, saya melihat ini yang benar. Ya. Tahadaw. Jadi, bukan baris dhamma. Ya. Kenapa? Dal ini harakat aslinya dong, fathah tidak bisa diubah. Ya. Tidak bisa diubah. Jadi ini ianya dibuang. Jadi apa? Tahadau. Nah itu dah apa? Ini apa? Memang masyhur cukup apa? Cukup masyhur dalam ucapan tahadu tahabu kan itu. Tahadu tahabu. Tapi apa? Lebih tepatnya sesuai dengan kaidah adalah tahadau tahabu. Tahadau tahabu. Ya. Memang mirip sama seperti fi'il madhi. Wazan sama seperti madi. Nah, tahada, tahadaya, tahadau. Ya. Ya, tapi di sini adalah fi'il amar. Nah, kenapa? Karena terlihat dia ada jawabnya. Ada jawabannya. Ini jawabannya. Jadi tidak mungkin ini fi'il madi, karena ada jawabannya. Berarti ini fi'il amar. Jadi, untuk membedakan antara fi'il madi dengan fi'il amar adalah pada siakul kalam, uslub susunannya. Nah, ini jelas fi'il amar tidak dikatakan fi'il madhi, sekalipun fi'il madhi bentuknya sama. Bentuknya sama. Tafa'ala, tahada, tahadaya, tahadau. Ini, tasukkan ini. Tahada, tahadaya, tahadau. Sama, tahadau fi'il madhinya. Fi'il amar juga sama. Jadi untuk membedakan antara amar dengan madhi, nah ini ketika masuk dalam susunan kalimat, uslub. Nah, ini jelas fi'il amar, tidak mungkin fi'il madhi. Kenapa ada jawab amarnya? Tahabu, ini dia. Nah, lihat di sini. Tahadu, ini harakatnya tepat adalah tahadau tazdadu. Tahadau tazdadu hubban. Ya. Tazdadu hubban. Nah, ini apa? Ini fi'il amar, ha? Mabniun ala hadfun nun litisali biwawil jama'ah. Kemudian ini adalah fi'il mudhari asal izdada yazdadu. Jadi tazdadu, izdada yazdadu. Tazdadu, nah, tazdadani, tazdadu. Kenapa? Tazdadu, tazdadani, tazdaduna. Itu mudhari'nya. Antum, tazdadu anta, tazdadani antuma, tazdaduna antum. Nah, di sini nunnya dibuang. Asalnya tazdaduna. Nunnya dibuang. Kenapa nun dibuang? Sebagai tanda jazam. Ini jawab talab. Jawab talab fi'il mudhari' majzum wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu min al-af'al khamsah. Iya. Kemudian hubban ini tamyiz. Iya, hubban itu sebagai tamyiz. Nah, kembali ini tahabbu. Nah, tahadu, tahabbu. Hati-hati. Ini fi'il mudhari', bukan fi'il madhi, ya. Nah, ini fi'il mudhari'. Tahabbu. Di situ ada huruf yang dibuang. Ada huruf dibuang. Asal apa? Tatahabbuna. Itu asalnya. Tatahabbuna. Nah. Ini timbangan tafa'ala ketika untuk mukhatabnya. Itu ada ta, dua ta. Iya, dua ta. Ini kan asalnya apa? Fi'il madhi adalah tahabba. Itu asalnya. Tahab. Ini tahabba. Tahabba, tahabba, tahabbu. Untuk dua orang. Tahabba. Tahabba. Ini fi'il madhi. Tahabba. Tahabba. Tahabbu. Nah, iya, tahabbu. Mudhari'nya adalah tahabba yatahabbu. Mudhari'nya tahabba yatahabbu. Kita lihat dulu mudhari'nya. Tahabba yatahabbu. Nah. Ini mudhari' yatahabbu. Nah, untuk dua orang yatahabbani. Yatahabbani. Kemudian mereka yatahabbuna. Nah, tinggal ganti. Kalau antum, anta tatahabbu. Antuma tatahabbani. Antum tatahabbuna. Ya. Antum tatahabbuna. Sekarang kita bikin fi'il amarnya. Nah. Antum tatahabbuna. Nah, afwan. Ini fi'il amarnya apa? Antum tatahabbuna. Ini jadi yatahabbuna. Ini adalah fi'il mudhari'. Nah, kembali kepada antum adalah tanya diganti. Ya jadi ta. Berarti apa? Tatahabbuna. Ini antum, kalian saling mencintai. Nah, kemudian dijadikan dia sebagai jam amar. Jam amar. Jam amar adalah majzum. Berarti apa? Dibuang huruf nunnya. Dibuang huruf nunnya sebagai tanda jazam. Jadi apa? Tatahabbuna. Sekarang timbul pertanyaan. Ya Ustaz, di sini ta dua. Kok di sini tanya mana? Kok cuma satu? Nah, sepertinya fi'il madhi. Tahab nih. Tahabba, tahabba, tahabbu. Nah, ini tahabbu ya. Kenapa tahabbu? Iya. Ya. Tahadau tahabu. Nah, tiba pertanyaan. Nah, sepertinya fi'il madhi. Tidak, ini fi'il mudhari. Ini tadi. Tahabu. Asalnya tatahabuna. Mana ta pertamanya? Ta pertamanya dibuang. Takhfifan. Dan itu boleh dalam bahasa Arab. Ya, untuk timbangan tafa'ala. Nah, itu ketika mana antum atau anta. Nah, ini tanya dibuang. Itu boleh. Nah, asalnya apa? Tatahabbuna. Jadi fi'il mudhari'nya tatahabbun. Nah, kemudian masuk dia sebagai tanda jazam, apa masuk sebagai jawab syara, jawab apa? Fil amar, maka jadilah dia apa? Majzum, tanda jazamnya hadfun nun. Nah, ini tidak mungkin fi'il madhi. Kenapa enggak fi'il madhi? Karena itu jawab amar. Jawab amar itu mesti dia fi'il mudhari. Nah, enggak mungkin fi'il madhi. Nah, itu pertama. Yang kedua, di sisi waktu, madhi itu lampau. Sementara fi'il amar itu adalah waktunya apa? Mustaqbal. Ba'da takallum, setelah berbicara, berarti mustaqbal. Nah, enggak mungkin jawabnya mustaqbal, jawabannya madhi. Nah, ini jawabnya mesti mudhari. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Wajib amar itu mesti fi'il mudhari, tidak boleh fi'il madhi. Nah, ini sama seperti apa? Untuk membuang ta ini tabak Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. Siapa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna. Perhatikan Al-Quran. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna. Arti tasa'aluna yang kalian saling meminta. Nah, ini apa? Ini sama timbangan. Tafa'ala. Tasa'ala ya tasa'alu. Ini timbangan. Tasa'ala ya tasa'alu. Itu asalnya. Ini madinya. Tasa'ala. Ya. Tasa'ala. Yatasa'alu. Nah. Yatasa'alu. Nah, wattaqullaha alladhina apa? Mana apa? Bidinun. Wattaqullaha alladhi tasa'alu. Ya, wattaqullaha alladhi tasa'aluna. Ya. Perhatikan. Naam. Tasa'ala yatasa'aluna. Ini dia. Kalian saling meminta. Yatasa'aluna. Apa? Ini mereka. Kalau kalian, tentu di awalnya tak. Nah, ini dia. Tatasa'aluna. Nah, di situ apa? Tak cuma satu. Nah, itu dibuang tak ini. Nah. Itu asal tatasa'aluna. Dibuang tak pertama, takhfifan untuk meringankan. Jadi tasa'aluna. Ketika dia dijadikan sebagai jawab amar atau jawab talab, maka dibuang nunnya sebagai tanda jazam. Kerana dia min afal khamsah. Tasa'alu. Ini dia. Tahabbu. Tapi ini apa? Jadi kesimpulannya adalah harakat yang paling tepatnya adalah apa? Baris fathah. Tahadau tahabbu. Iya. Sesuai dengan kaidah yang sudah kita bahas. Tahadau tahabu. Ini tahadau bukan fi'il madhi, ini fi'il amar. Mirip dengan fi'il madhi bimakna hum. Iya. Mana hum? Tahada, tahadaya, tahadau. Kan gitu. Iya, sama bentuknya. Tapi di sini bukan fi'il apa? Bukan dia fi'il madhi, tapi dia fi'il amar. Kenapa? Karena di sini bentuknya, uslubnya ada jawabannya. Ada jawabannya. Nah, tahadau tahabu. Ini jawabannya. Dan juga tahabu bukan dia fi'il madhi. Tapi ini juga fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Nah, ta pertamanya dibuang takhfifan. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya. Itu saja tambahan. Ya. Demikian jawaban dan penjelasan secara terperinci dari pertanyaan yang sebelumnya disampaikan pada pertemuan yang lalu oleh salah satu pendengar kita terkait dengan pernyataan dalam sebuah hadis tahadu tahabu. Alhamdulillah, semoga ini memberikan faedah tambahan bagi kita semua. Tahadu, nah, tahadu dalam apa tadi? Mu'jam At-Tabrani, nah, Al-Awsat ya. Iya, dan mungkin itu ya namanya, nah, itu kan ditulis lagi ya. Bisa jadi harakatnya memang salah tulis. Baik. Iya. Tapi dalam kitab Sunan itu tahadau. Banyak. Iya, banyak riwayat kitab Sunan itu tahadau tahabu. Iya, nah, kalau dalam kitab apa? Mu'jam Al-Wasit tahadu tazdadu hubban. Itu bentuk maknanya sama itu. Nah. Iya, kalau apa di atas apa? Kalian saling apa ngasih hadiah, kalian apa saling mencintai. Nah. Di bawahnya apa, kalian saling kasih hadiah, maka kalian akan bertambah rasa cinta. Iya, nah, insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Baik, nuwasil, kita lanjutkan dari materi dan pembahasan di jilid ketiga di halaman 111. Ya, silakan bagi para pendengar yang memiliki buku, dan kita akan tampilkan juga di layar televisi Anda terkait dengan pembahasan kita. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, kita masuk kepada kaidah baru ini tentang masalah nutbah, ya. Ini tentang masalah nutbah yang terdapat di dalam nas, ya. Terdapat di dalam nas, yaitu pelajaran yang ke-13. Nanti bisa dilihat itu halaman 105. Ya, 105 itu ada nutbah wa ra'sah wa ra'sah. Ya. Wa ra'sah wa ra'sah. Nah, itu bentuk nutbah. Nah, nutbah ini ada dua macam. Ada yang namanya istilah adalah mutafajjah alaihi, ada namanya adalah mutawajjah minhu. Ya. Dengan fa dan wa, ya. Iya, bedanya apa? Antara fa dengan waw. Iya. Itu yang pertama bedanya. Mutafajjah. Kemudian antara ala dengan minhu. Mutafajjah alaihi, kemudian mutawajjah minhu. Maknanya. Kalau mutafajjah alaihi itu merasa apa? Merasa sedih atas musibah yang menimpa, merasa sedih. Iya. Merasa sedih. Maka diterjemahkan lebih tepat aduhai gitu, ya. Aduhai. Iya. Seperti kalau tidak salah ada riwayat Aisyah mengatakan ketika Rasulullah mengatakan ya abata. Ya, ketika Rasulullah meninggal, Aisyah mengatakan ya abata. Iya. Artinya apa? Aduhai ayahku, ya. Karena ayahnya meninggal itu Rasulullah, beliau merasa sedih, ya. Ya, itu namanya nutbah, ya. Kalau mutafajjah itu kan sakit, ya. Mutawajjah, wajah itu sakit. Nah, wajah itu sakit. Ya, maka ini biasa kita kata aduh kan gitu. Aduh, ya. Sakit kepala, warasa mengena ya apa? Aduh kepala, ya. Aduh kepalaku. Nah. Kan gitu. Nah, itu tepatnya dikatakan apa? Aduh. Kalau dia mutafajjah, ya, lebih terjemah lebih tepat adalah dikatakan aduhai, ya. Yaitu kalau enggak tahu kalau ada sepadan bahasa yang lebih tepat lagi, ya. Untuk sementara itu yang bisa terjemahkan antara mutafajjah alaihi dengan mutawajjah minhu. Ya, mutafajjah alaihi mutawajjah minhu. Ya, kalau mutafajjah alaihi ini kena kesedihan atas sesuatu yang menimpa atau musibah, ya, bukan rasa sakit tapi rasa sedih, itu dikatakan mutafajjah alaihi. Ya, sedangkan mutawajjah itu kena rasa sakit, ya, yang menimpa terhadap diri, ya. Baik. Ya. Kita minta untuk membaca ini kaidah yang ada di sini, ya. Ya, atau bentuk uslubnya. Di sini disebutkan uslub, bentuk uslubnya. Baik, tafadhal Ustaz Hasan. Pendengar dan pemirsa Raja, ya. TV, kita berikan kesempatan bagi para pendengar untuk mencoba menjawab atau menyelesaikan latihan yang terdapat di latihan dari latihan ketiga, ya Ustaz, ya? Iya. Tiga. Ketiga sudah selesai, ya. Enam. Ini masuk pada kaidah yang baru. Iya. Ta'amal amsilah pada, ya, latihan yang ada di bawahnya terkait dengan nutbah. Kita berikan kesempatan via telepon di 021-823-6543. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan interaksi di latihan ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Nah. Tayyib, ahlan, ya. Ahlanikum. Barakallahu fikum. Dan sudah mendapatkan penjelasan dari Ummu Fatimah. Ta'ammal amsilatal atiyata lin nudbati wa akmilin nafsi. Ada suara, ada. Naam, Ustaz. Naam. Ta'ammal amsilatal atiyata lin nudbati wa akmilin naqisa. Naam. Wa akmilin naqisa, iya. Terjemahkan, bagaimana? Iya, coba terjemahkan. Terjemiha. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini lin nutbah. Iya, untuk nutbah. Untuk nutbah. Iya. Yaitu apa? Bentuk apa? Kesedihan. Oh, iya. Kesedihan. Nutbah. Nah. Ya, bisa apa? Untuk bentuk kesedihan atau di sini adalah bentuk apa? Karena mengeluh rasa sakit. Iya. Dan sempurnakanlah yang kurang. An-naqisa. Naqis. Yang kurang. Yang kurang. Ya. Nah, di sini dikasih contoh, ada tiga contoh, nah, tinggal diikuti nih seperti itu. Hmm. Ya, karena ini bentuknya, dia tidak akan apa berubah. Nah, jadi langsung ke yang kosong ya Ustaz. Iya. Nah. Roksi. Roksi wa roksa. Wa roksa. Nah. Jadi roksi wa roksa. Apa arti wa roksa? Aduh. Kalau roksi kepalaku. Mm-mm. Kan gitu. Iya. Wa roksa. Aduhai. Aduh kepalaku. Aduh. Iya. Aduh ya. Iya, bukan aduhai ya. Oh, bukan. Kalau aduhai tadi apa? Untuk mutafajja alaih, rasa sedih. Iya. Mm. Iya. Mm, jadi tergantung itu ya Ustaz nanti yang dibuat. Oh iya. Itu. Nah, tergantung apa yang dinubahkan. Ya, ini kan bagian-bagian anggota tubuh yang kita rasa sakit kan gitu. Iya. Yadi wa yada. Nah, yadi apa? Wa yada. Wa yada. Nah. Wa yada. Nah. Ya. Apa artinya? Aduh tangan. Aduh tanganku, iya. Aduh tanganku. Nah. Karena sakit atau terjepit, iya. Itu namanya nudbah. Iya. Iya. Batni wa batna. Iya, wa batna. Nah. Aduh. Aduh perutku. Perutku. Karena perutnya melilit. Nah. Iya. Iya. Jadi itu bentuk ungkapan ya Ustaz dan nudbah. Kenapa? Nudbah itu bentuk ungkapan seperti itu ya Ustaz. Iya, iya ini ungkapan. Namanya nudbah. Iya, itulah uslubnya. Nah. Iya, itulah uslubnya dan ini baku ya. Nah. Qalbi wa qalba. Nah, qalbi wa qalba. Aduh hatiku. Nah, dhahri wa dhahrah. Nah, dhahri wa dhahrah. Nah. Aduh punggungku. Nah, punggungku. Kenapa? Kena sakit. Sakit. Kan gitu. Nah. Aini wa aina. Iya. Yeah. Aduh mataku. Sinni wa sinna. Yeah. Aduh gigiku. Rijli wa rijlah. Yeah. Aduh kakiku. Ya, yeah, rijli wa rijlah. Wa rijlah. Nah. Itulah dalam bentuk apa? Namanya nudbah. Nudbah. Ini bagian mutawajja minhu. Pakai waw ya, mutawajja minhu. Ya, yeah, kena rasa sakit terhadap anggota tubuh tersebut. Ya. Kalau contoh untuk mutawajja alaih seperti apa Ustaz? Mutafajja. Mutafajja. Mutafajja alaih. Nah. Ya, umpamanya wa ibna. Hmm. Ya kan? Hmm. Ya mungkin anaknya sakit atau anak meninggal. Hmm. Ya, rasa sedih dia. Aduhai anakku, kan gitu. Wa ibna. Hmm. Ya. Wa abata. Wa abata. Iya. Wa ummah gitu Ustaz. Bukan. Wa ummah. Iya betul. Oh, nah. Iya. Nah, itu dia kata nudbah. Nah. Iya, dikatakan mutafajja. Mutafajja, bukan mutawajja. Nah, mutafajja lain. Iya. Nah. Kalau mutawajja itu apa? Rasa sakit. Nah. Ini kan rasa sedih. Nah. Ya. Kedua-duanya dikatakan nudbah. Nah. Astamir, Ustaz. Kenapa? Baik, ada kalimat lain barangkali? Berikan contoh. Apa ya? Kalau hidung. Kuping. Udunun. Uduni kan? Nah. Uduni. Wa uduna. Wa uduna. Iya. Wa uduna. Anfun. Yeah. Wa anfuna. Ah, wa anfa, bukan anfuna. Wa anfun. Enggak ada nun ya kan? Oh iya. Anfun ya anfa. Wa anfa. Ya. Oh iya. Wa anfa. Oh jadi. Nah, itulah jadi apa? Bentuk apa? Dikatakan nudbah. Alin nudbah. Tapi ini hanya sekedar apa? Sekedar untuk mengetahui saja ya. Nah, ya. Ini juga jarang untuk dipakai dalam apa? Dalam kitab juga jarang dipakai ya kalau kita untuk membaca suatu buku. Ya. Nah, ya, tapi kalau untuk dipraktikkan ya seperti itulah. Nah ini juga sering juga dipraktikkan, ya tinggal diperhatikan aja nanti kaki terasa sakit, ya kan? Warijilah, gigi rasa sakit, wasinna, ya kan? Ya. Baik, kemudian satu lagi, lanjutkan. Kaidah baru juga lagi nih, ini yaitu kata ahi ahin. Dua-duanya boleh. Mau pakai tanwin atau mau enggak tanwin, kedua-duanya boleh. Ahi ahin. Nah. Tapi kalau ucapkan disukun ya, Ustaz. Ah. Apa? Kalau bahasa kita kan ah kan? Oh gitu. Ah. Disuk apa di kenalis waqaf. Ya, asalnya apa? Ahi ahin. Jadi ada dua bentuk ya, Ustaz? Iya, dua bentuk. Nah. Ya, kalau dia waqaf ya boleh-boleh saja. Ah. Kamu merasa kesakitan ya? Nah, itu apa namanya ini? Coba baca ikra'i baca. Ahi ahin ya. Ismu fi'lin mudhari'un. Naam. Ismu fi'lin mudhari'in. Mudhari'in. Nah, ada pada fi'lin. Ismu fi'lin mudhari'in. Apa artinya? Ah adalah isim fi'il. Isim fi'il mudhari'. Mudhari'. Iya, ada nama dalam kaidah Arab, ada nama isim isim fi'il madhi. Ada namanya isim fi'il mudhari, ada namanya isim fi'il amar. Iya. Nah, isim fi'il amar. Nah. Dan dia bukan apa? Bukan isim karena dia tidak ada tanda isim. Iya. Dan juga dia bukan apa? Fi'il amar. Iya. Juga dia bukan fi'il amar karena tidak ada tanda bentuk fi'il amar. Ya, tapi maknanya makna fi'il amar. Demikian juga fi'il mudhari. Isim fi'il mudhari tidak ada tanda isim dia di situ, tidak ada fi'il mudhari dan tidak ada tanda fi'il mudhari, tapi maknanya makna fi'il mudhari. Namanya istilahnya wa isim fi'il mudhari. Demikian juga isim fi'il madhi. Ya, isim madhi dan isim ini tidak ada tasrifnya. Ya, tidak ada tasrifnya. Jadi hanya paham? Untuk satu. Nah, maksudnya ya. Seperti amin itu. Ya. Amin. Iya, itulah dia. Enggak ada tasrifnya. Dan tidak ada akar kata, enggak ada fi'il madinya. Enggak ada fi'il madi, tidak ada fi'il mudhari'nya. Dan tidak ada tasrif fi'il amarnya. Nah, amin enggak ada tasrif. Tasrif kalau fi'il amar kan ada tasrifnya kan? Idrib, idriba, idribu kan gitu kan? Nah, ini enggak ada tasrifnya. Nah, bentuknya memang begitu bentuk. Itu dikatakan karena dia makna fi'il amar, maka dikatakan isim fi'il amar. Bimakna istajib. Amin, amin. Bimakna istajib. Ya. Nah, fi'il madhi. Isim fi'il apa? Isim fi'il madhi. Hayhata, hayhata. Dalam Al-Quran itu. Hayhata, hayhata. Bimakna ba'uda, ba'uda. Itu maknanya ba'uda, jauh. Nah, itu juga isim fi'il madhi. Nah, demikian dia ini apa? Isim fi'il mudhari. Ahi, ahin. Di mana atawajja'u? Atawajja'u. Apa arti atawajja'? Merasa sakit. Mengeluh. Tadi tawajja' tadi, merasa sakit. Merasa sakit. Nah, ini apa? Isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari, isim fi'il amar, semuanya itu mabni. Mabni. Ya. Nah, di sini lihat harakatnya. Mabni apa? Mabni al-kasri. Al-kasri. Iya. Mabni al-kasri. Bukan mabni al-sukun, bukan mabni al-dhammah. Iya. Cuman kalau ketika pengungkapan itu memang... Iya, kalau ungkapan itu wakaf, boleh. Nah. Karena kita wakafkan sering disukunkan. Paham, Ustaz. Tapi harakat asli bukan sukun. Oh, nah. Kasra. Sama kita mengatakan apa? Iya. Fi'il lainnya. Isim fi'il lainnya. Amin. Seperti iya. Nah, baik. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Nah, taqdiruhu ana. Ya, taqdiruhu ana. Nah. Baik, ya. Ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Ada yang ditanya Ustaz ini soal untuk kalimat redaksi as-sahifatan turidu amajallah. Kurang apa ya? As-sahifatan. Apa? As-sahifatan. As-sahifatan. Turidu. Amma jallatan ya Hisham, itu ismi atau fi'liyah ya Ustaz? Oh itu, nah, itu Ustaz. Jumlah fi'liyah. Oh fi'liyah tetap Ustaz ya, walaupun diawali oleh isim ya Ustaz ya. Itu isim itu dia maf'ul muqaddam. Maf'ul bih muqaddam. Ya nah. Ya amma jallatan turidu am am kitaban kan? Am kitaban ya. Au sahifatan. Amajallatan turidu am sahifatan ya Ali. Nah. Ya itu jumlah fi'liyah. Oh jumlah fi'liyah. Asal apa? Asal aturidu majallatan am sahifatan. Sahifatan. Nah, itu maf'ulnya dulu kan. Karena penekannya pada maf'ul. Namanya maf'ul muqaddam ala amilihi. Dan itu boleh. Iya. Sebagaimana Al-Quran kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu adalah maf'ul di muqaddam. Nah, Ustaz. Satu lagi Ustaz untuk yang tadi dikatakan untuk li takhfif yang seperti untuk timbangan tafa'ala. Tafa'ala. Ya. Nah, ketika makna antum ada ta dua. Tatafa'aluna. Nah, seperti di Al-Maidah juga wala ta'awanu itu kan li takhfif ya Ustaz. Iya, betul. Wala ta'awanu 'alal ismi udwan. Asalnya wala tata'awanu ahsan. Nah, alhamdulillah dapat dari lagi kan. Nah, ya, artinya betul. tidak hanya banyak, di Quran. Artinya tidak hanya di Quran yang boleh ditakhfif, di dalam percakapan hewan pun boleh Ustaz ditakhfif. Iya, boleh. Nah. Iya. Hmm. Boleh, tapi biasanya umumnya jarang dilakukan. Tapi itu boleh. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Umma Fatimah, barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah ada dua latihan disampaikan dan dijawab terkait dengan amsilah nudbah dan kemudian juga isim fi'il mudhari' sudah dibaca. Alhamdulillah. Kita akan berikan kesempatan kembali bagi para pendengar untuk latihan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Laila. Baik, Ummu Laila, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara televisi dan radionya, ada feedback. Ummu Laila ada di mana? Jakarta. Baik, ahlan, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Laila. Tamarin. Ya, tamarin ammatun. Tamarin ammatun. Iya. Al-awwal. Apa artinya? Latihan-latihan umum. Iya, latihan-latihan umum. Iya. Al-awwal hati jam'al kalimatil atiyati. Iya. Hati jam'al kalimatil atiyati. Iya. Hati jam'al kalimatil atiyati. Iya, betul. Apa artinya? Datangkanlah. Isim jamak daripada kalimat-kalimat berikut. Iya. Jamak kata-kata berikut ini. Taib. Wabdun jamuhu wufudun. Ahsan, wufudun. Jam'un wufudun. Betul. Nah, ini rata-rata sini adalah dia ini jamak taksir. Nah, kalau jamak taksir harus kita kembali kepada mu'jam. Kenapa? Karena polanya itu adalah tidak sama. Polanya bermacam-macam. Ya, karena rata-rata jamak taksir ya, itu ya. Umumnya, Pak? Jadi bentuk mufradnya. Iya. Karena rata-rata jamak taksir itu apa? Sama'i. Iya, sama'i. Iya, sehingga polanya bermacam-macam. Iya. Maknanya utusan ya, Ustaz ya? Kenapa? Wabdun maknanya utusan. Iya, betul, utusan. Atau ya. Kaum yang datang. Terus? Gila pun. Iya. Jamu apa nih Ustaznya? Gila pun, iya. Apa jamaknya? Jamaknya. Jamaknya guluf. Oh, guluf. Iya. Gila pun jamuha gulufun. Gulufun, jadi nggak pakai waw Ustaz ya? Oh enggak, guluf. Di lamnya itu. Oh. Jamaknya guluf. Iya. Guluf. Jadi jamak taksir juga. Ini jamak taksir. Iya. Iya, perhatikan kan enggak sama kan? Tadi wufud. Nah. Ini apa? Bukan guluf, tapi guluf. Iya. Gulufun, iya. Apa arti ghilaf? Map atau amplop ya Ustaz ini? Sampul. Oh, sampul. Iya, ghilaf. Itu sampul. Nah. Umpamanya buku ini, nah bukan berarti apa? Ini yang buku ini ada sampulnya kan? Pengti sampul nah. Tidak mesti dia warna bentuk kertas di luar. Ini juga apa? Cover namanya. Cover ya. Iya. Juga dikatakan ghilaf. Iya. Oh, ghilaf itu katanya namanya. Nah. Ghilafuhu ahmar. Covernya apa? Warna cover merah warna kan merah. Itu. Merah. Ya. Iya. Terus ta'amun. Ainmatun. Nah, ini jamak kita tidak bisa dibuat-buat, enggak bisa kita karang-garang. Ya, maka harus kembali pada kamus ya. Ta'amun at'imah. At'imah. Iya, at'imatun. Ya. Ta'am at'imah. Ya, itu jamaknya. Bisa dicek kembali ke kamus. Ya. Apa itu ta'am? Makanan. Makanan, iya. Iya. Makanan. Terus jarun. Naam. Jiranun. Jiranun, iya betul. Dimakna jarun tetangga. Jiranun. Apa artinya? Tetangga. Tetangga. Bisa juga jaraknya samping. Iya. Is'al jarak. Is'al jarak. Tanyalah orang ada di sampingmu. Iya. Hmm. Dengan tetangga mananya Ustaz ya? Iya. Kalau iya tetangga, ya kalau di samping enggak ditangga lah namanya. Ya kalau dekat dengan kita, duduk sama kita iya. Itu namanya bukan tetangga. Istilah bahasa kita adalah orang yang di sampingmu. Hmm. Jaruk, iya. Is'al jaruk, iya. Tanya ada di sampingmu. Taib. Kemudian jidarun. Jidarun, betul. Jidarun. Naam. Jidarun. Judurun. Judur, iya. Jidarun, judur. Nah, kalau judron itu jamak daripada jadrun. Apa maknanya sama, dinding juga. Oh. Hmm, ya, jadrun, judron. Kalau jidarun, judur. Oh. Ini juga jamak taksir. Maknanya sama, jidar, judrun di mana jidar, tembok atau dinding. Dinding, no. Ya. Tembok atau dinding. Kemudian syafatun. Syafatun, naam. Naam. Syafatun. Syifatun. Syifatun, iya. Syafatun, syifatun. Syifatun. Apa artinya? Bibir. Bibir, iya. Nah, bibir. Betul. Terus? Maridun. Maridun. Jamaknya mardo. Mardo. Nah, bagaimana itu semardonya? Mimro. Pakai alif di ujungnya. Do-nya sama ya yang yeah. Sambung itu loh. Alif kayak maksurah namanya. Oh iya, alif maksurah. Iya. Yeah. Hmm. Mardo ini dia jamaknya. Iya. Yeah. Maknanya orang yang sakit Ustaz ya? Iya, yeah, orang yang sakit, pasien. Iya, yeah. Maridun mardo. Hmm. Para pasien. Iya, yeah. Para orang sakit. Tapi kalau dia marad, kalau marad apa namanya? Maknanya maradun maradun yang yang sedang sakit bukan kalau marad itu penyakit. Oh maradun penyakitnya iya. Gitu maksudnya iya betul maradun orang yang sakit apa sakitnya ya kan gitu. Kalau kita menanya ya teman masuk rumah sakit ya kan maradun sakitnya apa apa sakitnya ya, bukan maridu. Kalau marid itu orangnya. Kalau marad itu apa? Sakitnya. Penyakit. Jenis penyakitnya gitu. Iya. Ya. Jadi maradu. Jadi marad jamannya apa? Amrad. Oh. Ya. Kalau marad, maradun. Jam'uha amradun. Amradun. Nah ini juga ya, harus juga kita ketahui. Iya. Nah Ustaz. Iya. Ini tadi maradun. Maradun, jam'uha amrad. Penyakit. Ma maraduh. Apa penyakitnya? Atau apa sakitnya? Taib ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair mulailah di Jakarta. Barakallahu fiik dan alhamdulillah sudah dijawab satu pertanyaan sempurna dari jamak kalimat-kalimat yang tersebutkan di tamrin ini. Wafdun, gilaf, tu'am, jar, jidar, syafatun dan maridun. Jazakillah khair ya mulailah. Kita berikan kesempatan kembali yang kedua. Silakan di line telepon 021-823-6543. Di belakang Fatima dan Mulaila, kita berikan kesempatan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Ahlanya Umma. Naam. Baik, silakan. Tafadhali. Al rakam 2, nomor 2. Silakan Umma. Hati. Naam. Arakum isnan. Nah. Hati mufradu asma. Lemada, lemada mufradu. Lahza, lahza. Lemada qara'ti mufradu. Mufrada. Mufrada. Lemada. Hati mufrada. Lemada mufrada. Atiatan. Lemada mufrada. Lemada qara'ti bil fathah ya um. Karena maf'ulun bih. Ahsan, maf'ulun bih daripada hati. Naam. Hati mufrada al-asma'il atiyati. Ya, apa artinya? Berikan tunggal isim berikut ini. Ya, mufrad. Tunggal, ya. Isim berikut ini. Bentuk mufrad, bentuk tunggal untuk isim berikut ini. Iya, ini kebalikan yang pertama ya. Kalau tadi mintanya jamak, sekarang mintanya mufradnya. Iya. Iya. Ajwibatun. Nah, ajwibatun. Jawabun. Ya, mufradnya apa? Jawabun. Jawabun. Ajwibah. Jawabun. Ya. Apa arti jawabun? Jawab. Jawaban. Jawaban. Ya, sudah menjadi jawaban. Bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Jawaban. Terus? Utama qadimun. Nah, kudama qadimun. Betul. Nah, qadim jamuha kudama. Nah, apa artinya? Yang lama. Kan? Yang lama, iya. Awadun. Awadun, iya. Awadun atau awadun, niam. Awadun atau awadun, iya. Awadun, mufradnya apa? La'adri, A'idun. A'idun. Iya, A'idun. Untuk jamak taksirnya awad. Iya. Kalau jamak muzakarnya aiduna aidina, itu jamak muzakar ya. Nah, karena dia isim fa'il aid. Aidun. Nah, untuk jamak taksirnya adalah awad. Ya, terkadang ada jamak taksirnya sama seperti kafirun, kafiruna wa kuffar. Iya. Awadun. Sama polanya. Kuffarun, awadun. Aidun, kafirun. Jadi kafirun, kafiruna, kafirina itu jamak muzakkar salim. Jamak taksirnya uwa apa kuffarun. Demikian juga aidun, aiduna, aidinya jamak taksirnya uwadun. Apa arti aid? Aid. Daripada ada yaudu. Yaudu. Apa arti ada yaudu? Menyeru, Ustaz. Kembali. Kembali. Oh, kembali, ya. Ya, kembali. Kembali atau pulang kan? Nah, biar naraja. Kembali. Seperti raja, ya. Iya. Jadi aid orang yang kembali. Orang yang kembali. Jamaknya awad para yang orang yang kembali. Iya, ya. Asalis, Ustaz. Baik, ya silakan. Nah. Hati mudur ya afalil atiyati. Iya. Hati mudari'a. Kenapa mudari'a ini? Maf'ulun. Maf'ul bi. Mudari'al af'alil atiyati. Terjemah. Berikan. Untuk mudari' fi'il berikut ini. Iya. Betul. Labisa yalbasu. Naam, labisa yalbasu. Berarti timbangan fa'ila yaf'alu itu wazan yang keempat daripada fi'il sulasi mujarrad, ya. Jadi sulasi mujarrad itu wazan awalnya fa'ala yaf'alu fathu dhammin. Kemudian wazan yang kedua adalah atau bab yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu fathu kasrin. Ya. Kemudian bab yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu fataha yaftahu. Ya, fathatani. Jadi fathu dhammin fathu kasrin fathatani. Kemudian bab yang keempat kasu fathin. Ya, yaitu apa? Fa'ila yaf'alu. Ain fi'ilnya dilihat, ain fi'il madhi dan ain fi'il mudhari'nya. Kasru fathin. Ya, itu bab yang keempat. Nah, labisa yalbasu. Apa artinya? Berpakaian, Ustaz. Ya, mengenakan. Mengenakan. Ya. Ya. Mengena atau memakai? Memakai. Iya. Memakai. Atau mengenakan. Kasila yaksilu, Ustaz. Betul, kasila yaksilu. Nah, ini juga saya harap para peserta yang ikut kajian ini, nah, terkait hal seperti ini, baik jamak maupun kita untuk mengetahui mudhari'nya, kembalilah ke mu'jam. Ya, ke mu'jam. Kembali ke kamus. Ya. Nah, cuma perlu saya sampaikan, nah, mu'jam itu rata-rata fi'il mudhari'nya tidak disebutkan. Nah, ini mungkin agak sedikit apa? Merasa kesulitan. Terutama bagi pemula. Bagi pemula. Tapi ada mu'jam yang mudhari'nya ditulis. Nah, seperti apa? Kamus Mahmud Yunus. Itu cukup bagus untuk pemula. Itu mudhari'nya ditulis oleh nah, Profesor Mahmud Yunus. Allah yirham. Nah, itu ditulis mudhari'nya. Beliau ini, Masya Allah, dia tahu bagaimana apa untuk bagi pemula yang kesulitan kalau enggak ditulis mudhari'nya. Nah, umpamanya kan contoh apa? Sa'ala. Ya. Nah, itu. Kemudian apa? Yas'alu. Nah. Yas'alu. Nanti akan ketemu nanti dalam kamus beliau. Namanya kamus Mahmud Yunus. Ya. Disebut oleh mudhari'nya ditulis seperti ini. Nah, kalau sa'ala berarti apa? Cari bagian sin. Huruf sin. Nah, kemudian apa? Hamzah. Berarti apa? Nanti akan ketemu sin, kemudian cari bagian hamzanya juga yang huruf tengah-tengahnya. Akan ketemu kata sa'ala yas'alu. Nah, kemudian di kamus, rata-rata kamus lain, ya, terutama ya kamus apa? Arabi itu seperti Mu'jam Wasit, kemudian Lisanul Arab atau Munjid dan sebagainya. Iya. Itu enggak ditulis mudhari'nya, cuma kasih tanda. Garis gini. Kemudian apa? Ada terkadang ini apa? Kasih fathah ini. Berarti apa? Berarti ain fi'il mudhari'nya baris fathah ini. Ain fi'il mudhari'. Ini fa fi'il, ain fi'il, ini lam fi'il. Kenapa istilah itu muncul? Istilah itu kena pola. Wazannya adalah wazan fa'ala ini. Huruf pertamanya dikatakan fa fi'il, nisin dikatakan fa fi'il. Huruf kedua dikatakan ain fi'il, hamzah ain fi'il. Lam ini kebetulan lam fi'il. Nah, demikian juga mana fa fi'il? Ini fa fi'il, sin. Ain fi'ilnya hamzah. Lam fi'ilnya kebetulan huruf lam. Iya. Nah, kita lihat. Hamzahnya, ain fi'ilnya baris fathah ketika mudhari'nya. Maka ditulislah kode seperti ini, rumus. Berarti apa? Sa'ala yas'alu. Enggak bisa dibaca sa'ala yas'ilu atau sa'ala yas'ulu. Ini mesti dibaca sa'ala yas'alu. Nah. Kemudian contoh lain. Umpamakan jalasa. Nah, apa mudhari'nya? Nah, kamus rata-rata kamus dibikin tanda begini. Nah, itu berarti apa? Ain mudhari'nya. Ini huruf ainnya. Pada fi'il mudhari'nya baris kasrah. Berarti apa? Jalasa yaj. Mubadallah. Ya jelisu. Nah, ini dia. Ini dia. Ini ain fi'ilnya huruf lam. Ain fi'ilnya huruf lam. Berarti baris kasrah. Enggak mungkin jalasa ya jelusu atau jalasa ya jelasu. Nah, ini jalasa ya jelisu. Dari mana tahu ya jelisu? Nih, kode baris kasrah. Berarti ain fi'ilnya kasrah. Nah, demikian juga. Apa? Contoh lain. Fataha. Fataha. Kemudian sebentar, untuk fataha sudah tadi ya. Membawanya kan nasara. Nah, kasih tanda gini. Dhammah berarti ain fi'ilnya dhammah. Mana ain fi'ilnya? Ini huruf sad. Ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, berarti apa? ain fi'il pada mudhari'nya baris dhamma. Berarti apa? Nasarayan yang suru. Ini dia. Yang suru. Itu dia. Nah, itu silakan nanti buka kamus. Ya. Kamus. Ya, akan ada seperti ini kode-kodenya. Ya. Tapi kalau Muhammad Yunus, alhamdulillah, saya sarankan bagi pemula. Nah, beli ajalah kamus Muhammad Yunus. Ya, karena mudhari'nya disebutkan di situ langsung. Ditulis. Ya, tidak pakai kode begini. Ya. Selain kamus beliau, itu pakai kode biasanya, umumnya. Nah, ini jadi kasila yaksilu. Apa di kasila yaksilu? Malas. Iya, betul. Malas, segan. Ya. Tapi ahsan, barakallahu fiik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair, Ummu Abdillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik dan sudah menjawab beberapa kosakata yang terdapat di latihan di nomor ketiga, ya, di Tamarin Ammah. Ini merupakan latihan yang di penghujung latihan ke-13, insyaAllah sebelum masuk ke pelajaran baru. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Halo, latihan. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Sirri dari Madura, Ustaz. Ya, Bapak? Bapak Sirri dari Madura. Baik, ahlan Bapak Sirri, silakan. Silahkan. Anu aja, Ustaz. Iya, silahkan. Mau nanya. Iya, iya. Ini apakah ada fi'il mandi yang bermakna istiqbal, Ustaz? Kalau saya melihat dalam redaksi kalimat itu, Ustaz, angkah tuka wa zawijtuka, kenapa kok tidak pakai? Oh iya, betul. Iya, betul. Ahsan. Terima kasih, ini saja, Ustaz. Iya, iya, iya. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak dari Madura. Insyaallah, ini pertanyaan bagus. Pada hukum asalnya madhi itu adalah untuk masa lampau. Nah, terkadang uslubnya untuk sekarang dipakai fi'il madhi itu tujuannya apa? Seolah-olah bahwa kejadian itu betul-betul terjadi. Nah, jadi betul-betul terjadi. Sama seperti bi'tu, kan gitu. Bi'tu, ishtaraitu, bi'tu saya jual. Istilah itu saya beli padahal baru dilakukan sekarang kan gitu kan. Nah, kenapa dipakai itu litahqiq ya. Jadi untuk menguatkan bahwa soal apa? Bahwa itu betul-betul terjadi. Jadi bukan hal yang di untuk apa semacam main-mainan kan gitu. Nah, itulah penegasan maksud juga bermakna. Iya, apa? Penegasan juga bermakna. Iya, jadi situ ada makna penegasan. Jadi soal itu apa betul-betul terjadi. Sama seperti qad qamatish shalah kan. Qad qamatish shalah, sungguh salat telah berdiri. Padahal salat belum dilakukan. Baru sedang mau dilakukan. Nah, itu maksudnya apa? Bahwa salat itu betul-betul mau dilakukan. Jadi salat seperti telah terjadi. Igwana kalau perbuatan setelah terjadi kan betul-betul terjadi kan? Nah. Kalau fi'il madhi kan itu betul terjadi. Nah, karena itu perbuatan itu apa betul-betul sungguh-sungguh dilakukan, jadi seolah-olah apa? Betul-betul perbuatan sudah terjadi. Ya, padahal belum terjadi. Iya. Itu maksudnya ayat yang Allah terangkan. Ya, itu banyak ya. Kulibati rumi maksudnya. Iya, betul. Nah, Masya Allah. Jadi kembali, akan tapi hukum asal ilmu itu menunjukkan masa lampau. Masa lampau, nah. Ya, terkadang ada maksud lain. Maksud lain kalau sudah masuk uslub ya, sudah masuk uslub, memiliki makna lain. Baik. Iya. Demikian Bapak, jazakallah khair atas pertanyaannya dan semoga ini menjadi pencerahan dan wawasan juga bagi yang lain. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan latihan nomor 3 ya. Halo. Iya, kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang baru bergabung. Anda bisa membuka di halaman 112. Taip, kita angkat. Halo. Iya, silakan sudah masuk. Halo. Taip, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin juga bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat untuk penelpon berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Nah, ahlannya Ummu Abdurrahman. Silakan. Nah, tafadhali Ummu Abdurrahman, wasili, kita tuntaskan ini. Faragha yafragu. Nah, apa artinya? Di sini menyudahi atau selesai dari kerja. Iya, faragh, farih kan kosong artinya kan? Jadi faragha telah kosong. Iya, telah selesai. Iya. Jadi faragha kosong. Jadi farih. Imla'il faragh itu sering dalam instruksi dalam kitab-kitab bahasa Arab. Imla'il faragha. Iya. Isilah yang kosong, ya. Akmilil faragha. Ya. Lengkapi yang kosong. Iya, terus? Sakhira minhu yaskhur minhu. Iya, yaskharu, ya. Berarti ain mudhari'nya fathah. Sakhira yaskharu. Iya. Apa artinya? Halo. Iya. Mencela. Iya, istihza atau mengejek ya. Iya. Sakhira. Iya. Al-Quran la yaskhar qaumun min qaumin. Iya. Terus gharaza. Naam, gharaza. Yaghrizu. Yaghrizu. Naam. Gharaza yaghrizu. Apa artinya? Tak sempat buka kamus ya. Iya. Nah, coba nanti buka kamus. Jadi gharaza yaghrizu umpamanya gharaza yaghrizu raqibu rijlahu. Yang apa penumpangnya yaghrizu raqibul hisan rijlahu. Jadi penunggang kuda itu menetapkan kakinya. Ya. Jadi kakinya diletakkan di tempatnya. Ya. Itu asbata. Ya. Itu gharaza yaghrizu. Gharasa ar-rajulu rijlahu 'alal ardh. Kan itu. Ya. Menetapkan laki-laki itu menetapkan kakinya di atas tanah. Iya. Jadi iya, bukan menginjak ya. Artinya apa? Biasa orang naik kendaraan itu naik kuda itu kan dia ada tempat apa? Ada tempat untuk kakinya. Nah, dia asbatahu, dia tetapkan kaki di situ. Nah, itu gharaza yaghrizu maknanya. Nanti bisa juga lihat lagi makna lain, ya. Lagi saya katakan ulang apa? Rujuk pada kamus, ya. Terus hazina yahzanu. Iya. Berduka cita. Iya, sedih. Iya. Sedih atau duka cita, iya. Baik. Mungkin tuntaskan salian itu. Asyraka billahi yusyriku. Asyraka yusyriku. Kalau ini kan polanya tidak akan berubah karena dia fi'il mazid. Fi'il mazid, iya. Nah, yang fi'il sulasi ini yang tidak sama wazan timbangannya. Tapi kalau fi'il mazid itu dia kiasi. Wazannya jelas. Af'ala yuf'ilu. Tidak akan berubah itu. Asyraka yushriku. Yushriku billahi. Apa artinya? Menyumutukan Allah. Iya. Terus? Istajabah. Yastajibu. Iya, ini juga polanya sama. Iya, mazid istajab istimbangan istaf'ala yastaf'ilu. Yastajibu. Istajaba yastajibu. Iya, apa artinya? Memperkenankan. Iya, yastajibu. Nah, memperkenankan. Iya. Ahsan, barakallahu fik. Baik, jazakallahu khair. Nah, afwan. Barakallahu fik. Nah, barakallahu fik. Wa iyyak. Baik, jazakallahu khair pada Muhammad Abdul Rahman di Padang. Alhamdulillah setelah tuntas dan beliau menuntaskan latihan ketiga. Tersisa satu latihan kembali saja kita tuntaskan. Nomor 4 ini, baik. Yang nanggung ini. Silakan bagi para pendengar roja di penghujung kajian ini kami berikan kesempatan untuk latihan terakhir di pelajaran ke-13. Silakan di 0218236543. Kita buka kembali. Halo. Iya, silakan. Baik, kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin ikut bergabung dan menjawab latihan yang terdapat di latihan keempat, ya. Di Tamarin Ammah, nomor yang keempat, latihan terakhir di pelajaran ke-13. Ya, kita terima di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung di penghujung kajian pelajaran ke-13, Tamrin Ammah atau Tamarin Ammah, yang kita akan berikan kesempatan di nomor yang keempat, ya, di nomor terakhir dari Tamrin Latihan-Latihan Umum ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umar Fatih. Arabian. Arabian. Yujrat tamrinan. Jangan pakai alif lam. Kalau alif lam, enggak pakai tanwin lagi. Arabian. Dan Arabian. Arabian. Yang keempat. Yujrat tamrinani asyafahiyani al-atiyani. Naam. Iya. Apa artinya? Yujrat. Nah, dilakukan. Dilakukan. Nah. Dilakukan dua latihan, ya. Itu kan tamrina ini kan fi'il apa naib fa'il. Dilakukan dua latihan syafahiyani apa ya Ustaz? Atau syafahiyan lisan. Ya, dua latihan dengan cara lisan. Itu sebagai apa? Na'at. Al-atiyani yang berikut ini, na'at yang kedua. Ya, syafahiyani na'at pertama, bagi tamrinani, al-atiyani na'at yang kedua. Ya. Dilakukan dua latihan secara lisan berikut ini. Nah, apa itu? Perhatikan rakam wahid nomor satu. Al-wahid, yaqulut talibu li zamilihi. Apa artinya? Pelajar itu berkata kepada temannya. Nah, ini apa? Ini maksud pengarang ini adalah kita disuruh melatih, ya, melatih siswa kita. Nah, untuk mengungkapkan ungkapan ini kepada temannya. Nah, yaqulu talibu li zamilihi. Jadi siswa mengatakan atau mengungkapkan kepada temannya. Nah, apa itu? Nah, Arini kitabaka. Arini kitabaka. Ini harus dilatih. Kenapa? Karena ini bahasa sehari-hari. Ini bahasa sering dipakai. Arini kitabaka. Arti arini kitabak? Perlihatkan kepada Perlihatkan kepada aku kitabmu. Arini itu, ari itu adalah fi'il amar. Nah. Itu timbangan af'ala. Man, ya, mana ianya dibuang. Kena huruf ilat, ya. Nah. Ya. Ya. Ra'a yara, kan? Ra'a yara itu timbangan fa'ala, yaf'alu. Ini timbangan af'ala. Ya. Jadi ari. Ya, kalau dia fi'il sulasi, ra itu kan fi'il amar, kan? Nah. Jadi ara, jadi fi'il amarnya ari. Nah, ari ini kita baca. Perlihatkan kepadaku kitabmu. Demikian juga apa lagi? Ari ini sa'ataka. Ari ini sa'ataka. Sa'ataka. Terus? Ari ini qalamaka. Iya, yang harus mansub karena dia maf'ul bih. Perlihatkan kepadaku kitabmu. Kalau iya. Jadi kalau apa? Pulpenmu. Qalamaki, jadi iya. Gimana? Qalamaki, ari ini pakai iya. Ari ini. Iya, itu bukan ya huruf ilat, tapi itu iya. Apa? Ya. Mukhatabah. Iya. Ari ini kit qalamaki. Iya. Kalau antum aruni. Nun tu nun wiqayah, bukan nun apa? Iya, nun kalau itu dibuang tanda binanya. Aruni kutubakum. Iya. Aruni haqaibakum tas kalian. Nah, tinggal latihlah itu. Nah. Iya. Ya. Terus yang kedua, yang kedua, yaqulu talibu li jamilhi musyiran ila talibin akhara. Akhara. Oh, itu mamud masarfi, enggak boleh bertanwin. Akhara. Iya. Apa artinya? Siswa itu berkata kepada temannya musyiran dengan menunjukkan kepada sambil menunjuk ke siswa lain. Iya. Nah, ini juga kalau kita sebagai guru di kelas, ya kita minta murid mempraktekannya. Jadi untuk latihan percakapan gitu ya? Iya, tadi percakapan. Untuk melatih. Apa ini? Arihi daftaraka. Arihi daftaraka. Apa artinya? Perlihatkan kepadanya bukumu. Nah, sambil menunjuk kepada temannya. Nah, kita kan arihi. Iya, arihi. Iya. Tunjukkan kepadanya kitabaka. Tasmu daftaraka, buku tulismu. Sa'ataka arihi. Arihi sa'ataka. Iya. Apa artinya? Perlihatkan kepadanya jammu. Jammu, iya. Jam tangan. Iya. Arihi kitabaka, perlihatkan kepadanya bukumu. Buku. Kalau pada mereka arihim. Arihim. Iya, arihim kitabaka. Pertunjuk kepada mereka, tunjuk kepada mereka bukumu. Nah, begitu seterusnya. Ini silakan dilatih. Iya, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair pada Mu Fatimah. Latihan keempat telah selesai dan telah selesai pula pelajaran di ke-13 ya, Ustaz ya. Di buku ketiga ini, alhamdulillah. Baik, dan insyaallah kita akan sambung kembali untuk pelajaran yang baru, pelajaran ke-14 pada kesempatan pekan yang akan datang. Dan kadarlah karena keterbatasan waktu yang ada, akhir kajian ini juga kita akan sampaikan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam Ustaz terkait dengan pembahasan ke-13 ini, silakan. Baik, jazakumullah khairul jaza. Nah, kemudian terakhir saya pesan kepada antum sekaliannya untuk memantapkan apa yang sudah kita pelajari. Coba diulang kembali dari awal, yaitu terutama pelajaran ke-13 ya. Ke-13, kaedah-kaedah apa saja yang kita pelajari dalam pelajaran ke-13. Kalau bisa antum rangkum. Ya, rangkum kaedahnya serta berikan contoh masing-masing setiap ada kaedah ini. Untuk supaya lebih mudah untuk mengingat. Nah, habis itu antum bisa baca berkali-kali. Ya, tidak perlu antum menghafal seperti menghafal Al-Quran. Tidak perlu itu. Ya, tiap hari tidak harus. Kalau antum mau hafal juga, bagus juga, tidak apa-apa. Tapi dengan antum itu mengulang-ulang baca, itu sudah akan hafal sendiri nanti. Ya, dibaca, diulang, terus. Ya, insya Allah. Kaidah ini akan sabit, insya Allah. Taib, jazakumullah khair jaza. Kita tutup. Subhanakum wa bihamdika, la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.